أم له البنات كم أنتم ولكم البنون. Apakah baginya Al-Banat perempuan kama zantum sebagaimana menurut sangkaan kalian, walakumul banun dan bagi kamu anak laki-laki. Perumpamaan yang sangat buruk yang Allah terangkan tentang perbuatan-perbuatan mereka. Apalagi di masa itu orang-orang jahiliyah lebih bangga dengan anak-anak perempuan dan merasa hina ketika mereka mempunyai, merasa bangga dengan anak laki-laki dan merasa hina ketika memiliki anak-anak perempuan, merasa rendah dan hina. Mereka ada yang mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup ketika masih kecil karena khawatir menanggung malu di depan masyarakatnya. Nah, ini mereka berikan kepada Allah Ta'ala Allahumma yaqulun. Mereka katakan yakni dengan apa? Seperti yang di sebagian ulama menyebutkan nama-nama sesembahan-sesembahan yang mereka buat itu dalam bentuk muannatsah dari sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan mereka menyebutkan pula malaikat-malaikat itu adalah banatullah. Ta'ala Allahumma yaqulun. Walakumul banun fatajma'una bainal mahdhurain. Mereka akan ini sehingga kamu mengumpulkan dua perkara yang membahayakan, mengerikan, yang sangat buruk yang harus mestinya dihindari. Ja'alakum lahu alwalad. Ja'alakum lahu walad. Kamu menjadikan untuk Allah itu anak. Wa khiyarukum lahu anqasu sunfayn. Kemudian kamu buat, nah, untuk Allah itu untuk kamu memilihkan yang paling jeleknya. Sudah kamu mengatakan Allah punya anak, padahal Allah lam yalid wa lam yulad. Kemudian kamu pilihkan yang paling, yang buruknya, artinya yang rendah, yang kurang. Nah, ini secara umum. Fahal ba'da hadza tanaqqus li rabbil alamin ghayatun aw dunahu nihayah. Ini intinya, apakah setelah ini sikap kalian, sikap kamu yang artinya perbuatan kamu merendahkan Rabbul Alamin, ada lagi yang lebih buruk dari itu? Ada lagi yang lebih jelek dari itu? Artinya puncak sudah. Sikap kamu yang menyatakan bahwa Allah punya anak itu sudah sebuah kejelekan, sebuah penghinaan. Nah, kemudian menyebutkan Allah punya anak perempuan itu lebih jelek lagi. Qalah qawluhu am tas'aluhum ya ayyuhar rasul, apakah engkau meminta kepada mereka wahai rasul ajran, imbalan, ala tabligh risalah, atas upayamu menyampaikan risalah, dakwahmu, ta'limmu kepada mereka, minta imbalan, minta balasan. Qawm min maghramin musqalun, sehingga itu mereka dibebani hutang untuk mencarikan, untuk memberikan untukmu bayani ganjaran imbalan atas dakwah risalah tabligh yang kau jalankan, yang kau upayakan, ta'lim yang kau berikan kepada mereka. Laisal amru kadzalik. Perkaranya orang yang dari mereka, orang yang paling mereka mendidik mereka, memberi hidayah, yang menerangkan kepada mereka, yakni pemberian bakti min ghairi syai'in, tanpa ada imbalan apapun, tanpa pamrih, tanpa keinginan mereka memberikan balasan, bahkan memberikan ganjil imbalan berupa harta ataupun dunia yang lainnya. Bal kabdulullahumul amwal al jazilah ala qabuli risalatika, bahkan yang memberikan kepada mereka, engkaulah yang menyerahkan kepada mereka yang sangat besar agar mereka mengiyani ketika antum mereka menerima risalahmu. Jadi sebagai zakat ya, buat mereka mu'allafah qulubuhum. Nah, wal istijabah li amrik, menerima seruan, menerima perintahmu. Wa da'watik, dan dakwahmu. Wa tu'til mu'allafata qulubuhum, engkau memberi orang-orang yang dilunakkan, dilembutkan hatinya, yang dijinakkan hatinya dengan harta zakat. Apakah nam? Ya. Liyatamakkana al-ilmu wal imanu an min qulubihim, supaya ilmu dan iman itu kokoh di dalam hati mereka. Nah, jadi bukan engkau yang meminta hidayah ini, imbalan dari mereka, tapi engkau yang memberi untuk mereka harta-harta faid, harta ghanimah, nabi zakat, supaya mereka kuat iman dan ilmu yang sampai kepada mereka. Qala wa qawluhu am innahumul ghaibu fahum yaktubun, apakah di sisi mereka ada ilmu ghaib, perkara ghaib, lalu mereka menuliskannya, mereka menerangkannya, mereka menetapkannya, apa yakni tentang kematianmu, atau tentang mungkin mereka akan yakni apa kesudahan urusanmu nanti, akhirnya, sehingga mereka kemudian menetapkan yakni untuk menolak atau mengingkari risalah ataupun dakwahmu. Maka anu ya'lamunahu minal ghaib, dan mereka tidak mungkin tahu perkara-perkara ghaib apapun juga. Fayakununa fadittala'u ala ma lam yattali alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'araduhu, sehingga mereka mudah untuk menentangnya. Wa'anaduhu, untuk mengingkarinya. Ba'dima indahum min ilmil ghaib, dengan ilmu ghaib yang ada pada mereka. Artinya mereka dengan indikasi ini, pertanyaan-pertanyaan yang semuanya dari awal, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh, dan seterusnya, ini namanya istifham, ingkar, pengingkaran kepada mereka. Apa kalian punya ilmu ghaib sehingga kalian berani kemudian kalian bisa menolak menyanyi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu yang ada pada kalian bahwa apa yang disampaikannya tidak benar. Amin, ya. Qala waqad alima annahum ummata al-ummiyah, padahal sudah diketahui pada ulama annahum al-ummah al-ummiyah, umat yang ummi, umat yang tidak pernah mempelajari kitab, umat yang tidak pernah tahu perkara yang dahulu, ilmu tidak mengenai menulis kitab ataupun membaca satu kitab pun. Al-juhal ad-dhal, jahil dan sesat, tidak tahu apa itu agama, tidak tahu apa itu iman, tidak tahu apa itu hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah lah huwa alladhi indahu ilmi a'zam min ghairi, yang memiliki ilmu yang lebih banyak, lebih luas, lebih mulia, lebih agung, lebih besar ilmu yang ada pada mereka daripada selain beliau. Wa anba'ahullahu min ilmil ghaibi ala ma lam yattali alaihi ahadun min al-khalq, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada beliau sebagian perkara gaib yang tidak Allah tunjukkan kepada siapapun dari kalangan makhluknya. Wa hadza kulluhu, nah semua ini ilzamun lahum, mengilzamkan kepada mereka, mengharuskan mereka bituruk al-aqliyah wa naqliyah, dengan berbagai macam cara, yakni baik itu logika yang sederhana ataupun naqliyah, riwayat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan ala fasadi qaulihim, batilnya ucapan mereka, baik itu tentang rububiyah Allah ataupun uluhiyah Allah ataupun tentang pribadi Rasulullah SAW dan apa yang beliau sampaikan. Wa tatawwurun wa taswiru butlanihi bi ahsani at-turuq wa awdahiha, dan menggambarkan batilnya ucapan-ucapan mereka, tuduhan-tuduhan mereka, penentangan-penentangan mereka dengan jalan yang paling baik dan paling jelasnya. Wa aslamuha min al-ifrat, dan paling selamat dari sanggahan. Artinya, yakni bantahan-bantahan artinya dari ayat-ayat ini semua mereka tidak akan mampu untuk menjawabnya. Nah, kecuali apa? Mukabarah. Kecuali mukabarah, kesombongan. Itu yang hanya mendorong, seperti Fir'aun yang disebutkan oleh Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa, mereka menentangnya dengan kesombongan dan dengan kezaliman, padahal jiwa mereka, padahal hati mereka mengakui. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan ingkar yang mereka tidak mungkin bisa menjawabnya. Naam, am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah mereka tercipta tanpa tujuan atau mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan mereka? Am khalaqu? Naam, ahumul khaliqun? Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini pertanyaan yang ingkari, ditantang, diajak mereka. Ini pun dihadapkan kepada naam, kepada fitrah mereka, kepada akal mereka. Maka ketika ia di apa namanya akal yang masih sehat, kemudian fitrah yang masih naam selamat, artinya masih bisa menerima, itu mudah menerima ayat-ayat ini. Mereka tidak akan mungkin menentangnya, menjawabnya. Tapi mukabarah, ya, sikap sombong, yakni kemudian angkuh yang menentang kebenaran itu dengan bukan karena jahil, bukan karena tidak tahu, tapi karena naam keras kepala, karena sombong, itu yang mendorong mereka untuk mengingkarinya. Nah, qala wa qawluhu am yuriduna biqadhihim fika wa fiha wa fi maji'tahum bihi kaidan. Apakah mereka ingin ya, dengan kecaman mereka terhadapmu, kemudian terhadap ajaran-ajaran yang engkau bawa itu kaidan, makar, tipu daya. Yubtiluna bihi dinak, yang dengan tipu daya tersebut mereka ingin membatalkan, menggugurkan, melenyapkan agamamu, ajaran yang engkau bawa. Wa yufsiduna bihi amrak, dan merusak urusanmu, mengacaukan urusanmu. Qala fa qawluhu falladina kafaru humul makidun, dan orang-orang kafir itu kepada mereka lah kembalinya tipu daya tersebut. Nah, ya. Nah, seperti itu juga makar-makar yang buruk, ya, itu pasti kembali kepada orang yang merencanakannya, orang yang menginginkannya, memikirkannya, sudah membuat nah makar tersebut, siapapun dia. Kan? Nah, Allah yang wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Apapun yang mereka buat terhadap agama ini, terhadap umat, terhadap kaum muslimin, maka Allah akan menjauhkannya. Innallaha yudafi'u 'anil mu'minin. Allah membela, Allah akan menolong orang-orang yang beriman, dan Allah akan menolong orang-orang yang beriman dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para rasul fi hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad, dan ketika tegaknya para saksi. Dan itu pasti sebuah kepastian bahwa al-amru, urusan yang terakhir nanti yang wa'akibatul am, itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Kaiduhum fi nuhurhim, yani kembali tipu daya mereka itu ke jantung-jantung mereka. Wa madarratuhu aidatun ilaihim, bahayanya, kerugiannya, kerusakannya itu justru menimpa mereka sendiri. Nah, mereka akan kecewa ketika mereka menginfakkan, mereka belanjakan seluruh harta mereka untuk meredam cahaya Allah, untuk memadamkan cahaya Allah, untuk menghambat laju dakwah yang penuh berkah ini, dakwah Muhammadiyah, dakwah Salafiyah, dakwah Tauhid, itu pasti akan Allah. Nah, yakni Allah kembalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri, kerugiannya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yaduruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Tidak merugikan mereka orang-orang yang merendahkan mereka, orang yang sekelompok dari umat ini. Tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Sampai datang keputusan Allah wahum ala dzalik, dan mereka tetap dalam keadaan demikian, kokoh di atas al-haq. Wa qad fa'ala Allahu dzalik, dan Allah telah melakukannya. Nah, dan sebagaimana dalam banyak ayat, wa qulil haqq, nah qad ja'a qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, sesuai dengan namanya. Al-batil itu adalah sesuatu yang zahir, sesuatu yang zahir, sesuatu yang pasti sirna. Bahkan Allah sifatkan dalam ayat ini tadi, innal batila kana zahuqa, dan kebatilan itu adalah sesuatu yang zahuq, pasti lenyap. Tinggal nunggu waktu, tinggal naam ahlul haq mereka yang berada di atas al-haq betul-betul bersabar, berpegang dengan al-haq ini seperti menggenggam bara. Sabar dia menggenggam bara tersebut, walaupun mungkin tangannya luka, walaupun dia di tangannya melepuh karena panasnya bara tersebut, tapi dia harus sabar untuk memegangnya sampai dia kembali ke rumahnya dengan selamat. Qala wa qad fa'ala Allahu dzalik, dan Allah telah melakukannya. Dan ini janji Allah. Falladzina kafaru humul makidun. Orang-orang yang kafir itu kembaran mereka lah tipu daya itu kembalinya. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Falam yabqa lil kafara min maqdurihim minal makr syai'an. Ini Allah tidak meninggalkan, Allah tidak membiarkan orang-orang kafir itu dengan apa yang mereka mampu dari makar-makar tersebut sedikit pun. Illa fa'aluhu. Nah, yani orang-orang kafir itu walam yuqil kufaru min maqdurihim minal makr syai'an illa fa'aluhu. Ini orang-orang kafir itu tidak ada satupun tipu daya, tidak ada satupun rencana makar yang mereka mampu pasti mereka lakukan. Nah, baik mereka yang punya kekuasaan ataupun yang tidak punya kekuasaan, baik itu dengan ucapan ataupun dengan tindakan, itu selalu mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dan ini sunnatullah. Tinggal ahlul haq sabar. Ya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini janji Allah. Mereka sabar seperti yang dikatakan oleh Allah dari Rasulullah SAW, innama as-sabr itu datangnya bersama adanya kesabaran. Nah, ya, kemenangan, pertolongan dari Allah itu dengan kesabaran. Sabar mereka berpegang di atas al-haq, mengamalkannya dan memperjuangkannya. Fanasallahu nabiyahu, maka Allah tolong nabinya. Wa dinahu, agamanya. Alaihim, terhadap musuh-musuhnya Allah menangkan. Wa khadalahum wa intasara minhum, dan Allah hinakan mereka serta Allah menangkan rasulnya dan agamanya dari mereka. Ini pasti. Seperti yang disebutkan yang dalam padang perumpamaan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd. Nah, al-batil seperti digambarkan sebagai buih. Kapan buih itu hilang? Cepat lenyapnya. Ya, al-batil itu pasti cepat lenyapnya. Tinggal kita yang mungkin kurang sabar melihat kan banyaknya kebatilan itu sudah merasa minder lebih dahulu, sudah merasa pesimis menghadapi kebatilan mereka bersatu padu. Mereka demikian kuatnya, banyak pengikutnya, banyak fasilitasnya, banyak orang-orang yang ahli orasinya, mana moratornya. Nah, well, ulung, ya, jagonya yang punya ilmu, banyak hafalan, banyak, subhanallah. Nah, ahlul haq melihat itu, nah, tapi Allah sudah aja janjikan, innal batila kana zahuqa. Buih itu akan pasti akan hilang. Qala qawluhu am lahum ilahun ghairullah. Apakah mereka miliki ilah selain Allah yang mereka sembah? Alahum ilahun yud'a wa yurja naf'uhu. Apakah mereka punya ilah yang disuruh, yang mereka seru, yang mereka panggil dalam doa-doa mereka, mereka sebut dalam doa-doa mereka dan mereka harapkan manfaatnya. Ya wa yukhafu min dharrihi, yang dikhawatirkan kemudian mudaratannya, bahayanya yang ditimpakannya. Ghairallahi ta'ala, selain Allah ta'ala tentu tidak ada. Kalaupun mereka buat ada itu adalah sebuah kebatilan. Ilah-ilah yang batil, yang palsu. Faqauluhu subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Falaysa lahu syarikun fil mulk. Maka tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Wala syarikun lahu fil wahdaniyati wal ibadah. Bagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, maka sudah tentu konsekuensinya tidak ada sekutu bagi Allah di dalam wahdaniyah dan ibadah kepadanya. Wa hadha huwal maqsud minal kalam alladhi siqa li ajrihi. Inilah tujuan dan maksud dari kalam yang Allah uraikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diawali dengan am. Kata para dalam sebagian ulama, am di situ bukan ataf, tapi istifham, pertanyaan yang maknanya pertanyaan ingkar, ya, takrir untuk menafikan apa yang mereka inginkan. Kamu punya ilmu ghaib sehingga menantangnya, mengingkari, berani mengingkari ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Nah, dari mana kalian dapat? Nah, sehingga kalian memutuskan menolak dan mengingkari. Kemudian, nah, dan yang lain-lainnya. Qala wa huwa butlanu ibadati ma siwallahi. Nah, yaitu batilnya peribadatan terhadap segala sesuatu selain Allah. Baik itu para nabi, baik itu para malaikat yang mereka buatkan patungnya, yang mereka datangi kuburannya, ataupun yang makhluk-makhluk yang lainnya. Wa bayanu fasadiha bitilka adillatil qati'ah, dan menjelaskan keterangan tentang rusaknya, ya, peribadatan tersebut dengan dalil-dalil yang pasti. Nah, ini logika-logika sederhana yang Allah tunjukkan kepada mereka membacanya atau mendengar Al-Quran tentang batilnya dan peribadatan kepada selain Allah, baik itu beribadah kepada Nabi semacam Isa alaihi salam ataupun yang lainnya, atau kepada malaikat. Nah, karena mereka ini lah, nah seperti digambarkan, maka ditanyakan oleh dapat di dalam pertanyaan tadi, Allah menyatakan amlahul banat, apakah Allah punya anak perempuan? Amlakul amlakumul banun, nah walakumul banun, dan kamu yang miliki anak laki-laki. Itu sudah dikata terangkan oleh Syekh, dua kejelekan yang kamu kumpulkan. Kamu menganggap Allah punya anak, bahkan yang lebih jelek lagi, punya anak perempuan. Ta'ala Allahu anna yaqulun. Wala wa anna ma'alaihim musyrikun huwal batil. Dan apa yang diyakini oleh kaum musyrikin, itulah yang batil. Nah, pastilah lenyap dan batil, betul-betul tidak ada dasar. Tidak ada yang bisa dijadikan, bahkan sebagaimana dikatakan Syekh, jangankan syubhat, jangankan hujjah, jangankan dalil, syubhat saja tidak. Subhat saja tidak. Tapi ini ketika kita mungkin bicara dengan orang-orang yang fitrahnya masih hidup, masih ada fitrah tersebut, ya, orang yang sudah diliputi dengan kesombongan, diracuni oleh ilmu-ilmu filsafat, nah itu sulit, ya, nah untuk menerima yang demikian. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Qala wa annal ladhi yanbaghi an yu'bad wa yusalla lahu wa yusjada wa yukhallasu lahu du'a'ul ibadah wa du'a'ul masalah wallahu al-ma'luhul ma'bud. Dan bahwasanya yang seharusnya disembah, yang salat untuknya, sujud kepadanya, dan diikhlaskan, dimurnikan doa masalah, doa ibadah, na'am, yaitu Allah al-ma'luh al-ma'bud, yang disempat bergantung dan sesembahan yang sesungguhnya. Nah, ini disebutkan doa ibadah, yaitu semua pengertian ibadah. Ibadah yang dalam kerajaan, yaitu apa yang kita inginkan, kita lakukan, yaitu ucapan, perbuatan, yang zahir dan batin, yang diridhoi oleh Allah. Ya, apakah itu yang dalam kerajaan kita mengharapkan, ya, mengharapkan pahala ganjarannya, dan takut dengan hukumannya, ta'zim dengan penuh rasa cinta. Ini semua ini bentuk ibadah secara umum, yang wajib ataupun kalau yang doa masalah permintaan. Nah, permintaan. Ini kita minta rezeki, minta ampunan, minta kesehatan dan yang lain. Hanya Allah yang kan sifat. Allah yang maha sempurna memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang maha sempurna, maha indah. Katsirul nu'util hasanah, yang banyak keadaan dan perbuatan-perbuatan baiknya. Kebaikannya. Wal af'alil jamilah, perbuatan-perbuatannya yang indah. Zu al-jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan pemuliaan, penghormatan, penghargaan, yang menghargai, memuliakan enam sebagai hambanya. Wal izz, yang memiliki keperkasaan. Alladhi la yuram, yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Al-wahidul ahad, yang wahid al-ahad. Al-fardus somad, yang maha sendirian dan maha tempat yang dituju, tempat bergantung, tempat meminta. Al-Kabir, yang maha besar. Al-Hamid, yang maha terpuji. Al-Majid, yang maha mulia. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, yang tidak mungkin enak, yang hanya satu-satunya tempat bergantung, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, apalagi punya yang perempuan, jangankan perempuan, anak saja Allah tidak punya. Nah, lam takun lahu sahibah, tidak punya istri, tidak punya anak. Nah, sendirian, maha suci Allah dan maha mulia Allah. Dari semua ini sifatkan oleh orang-orang yang musyrikin. Dari ayat-ayat yang awal, mulai sampai ayat ini untuk menegaskan bahwa ini tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, itu yastalzim tauhid uluhiyah. Nah, tauhid rububiyah, ketika orang itu mengakui rububiyah Allah, Allah maha pencipta, Allah tidak punya anak, tidak pula diperanakkan, Allah maha secara gaib, tidak ada selain Allah, dan maha perkasa, tidak mungkin terkalahkan, sehingga tidak mungkin ada menjadi makar yang akan bisa mengalahkan Allah, maka konsekuensinya hanya dialah yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya. Salat. Sampai di sini karena ayat ini seperti ini didengar. Masih hidup, masih ada fitrah tersebut, itu tertanam, tertancap dalam hatinya, keimanan. Gue tergerak untuk mendengar-dengarkan tentang ajaran Islam seperti keadaan Jubair bin Mut'im bin Amr. Masuk Islam, mendengarkan ayat-ayat ini. Apalagi mereka yang sudah beriman, mereka yang sudah mengerti Allah sendiri. Bertambah semestinya iman mereka, zadahum imanan. Ya, tambah-tambah iman mereka, tambah-tambah harapan mereka, keinginan mereka untuk kepada kebaikan. Itu artinya ketika di dalam diterangkan para ulama, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka, tambah semangat mereka untuk taat kepada Allah, tambah takut mereka untuk durhaka dan jauh dari Allah. Ini maknanya zadathum imanan, itu sebagiannya. Wallahu a'lam. Insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.